Wis tak coba nguat kiati nompo kasunya taniki. Senatian beri rasa nih aku kutu sadar diri. Apakah bisa nduweni mergo kowe sing tak tresno malah milih liyo. Mung iso tak pendem ning ati rasa sayang ro tresno ku iki. Aku tresno kowe, kowe tresno sayang rotre.